Jangan lemes. Ayo bersama-sama. Inna Allaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kali lagi. Inna Allaha wa malaikatahu ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma wa sallim alhamdulillah al-wahidul qahhar al-azizul ghaffar مقدر الأقدار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار الذي أين الله من خلقه من اصطفاه في جملة الأخيار وصلى الله على النور الأنوار وسر الأسرار وسرياك الأغيار مستار باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الذي يشجر في أمام الله في يوم المحشر نبينا المختار مولانا سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المطهر وأصحابه المهاجرون والأنصار. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. صدق الله العلي العظيم. فقال الله تعالى أيضا وما أرسلناك إلا رحمة. فقال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان سيد المرسلين وجعلنا يا الله من القوم المؤمنين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد kita sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Khalifatul Majlis Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Hasyi Marfa'ullah di hayati serta putra beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Hasyi dan keluarga besar daripada Al-Imam Ali bin Abdurrahman Hasyi Marfa'ullah di hayati iman imanin para habaib, para ulama, para kiai, para ustaz, kaum muslimin, wal muslimat, rahimahumullah. Kita sudah mendengar tentang apa-apa yang terjadi, yang akan terjadi pula. Di mana saat ini kita ini banyak dirongrong oleh hal-hal yang tidak ada artinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan rahmat. Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada alam sejagat raya ini. Di mana waktu kelahiran Nabi besar alaihi salatu wassalam, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Walaupun mereka-mereka ini tidak mengenal Islam, mendapatkan imbas daripada rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan lahirnya Zainul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana ada satu ayat tentang figur bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu mendapatkan maqam yang tinggi sekali di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Ini ayat luar biasa, dahsyat sekali. Di dalam tafsir Qurtubi pun daripada tafsir-tafsir Ahli Sunnah berkeyakinan, ini peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Dakwah-dakwah Nabi sudah menjalar ke suku-suku Badui di pesisir kota Mekah. Melihat fenomena, melihat pemandangan, menjadi orang-orang dan tempat musyrikin Quraisy sakit hati. Di Mekah, setiap bulan itu ada namanya pasar kita, pahalan. Gopila-gopila Arab turun semuanya. Mereka berjual beli. Mereka bersepakat. Besok ada pasar bukan. Kita mempermalukan Muhammad di depan orang-orang Gopila Arab. Bahwa semua nanti suku-suku Arab akan mendengar siapa ini Muhammad, bahwa dia ini pembohong. Dicegat oleh Nadir bin Halid, oleh Arif Nirwan, oleh Abu Sufyan, pun pula daripada Abu Jahat. Rasulullah setiap hari dari rumah beliau ke tempat Yazid bin Al-Qom, meliwati di pasar, ditunggu oleh mereka. Dan sampai depan pasar, diberhentikan nanti. Ya Muhammad, apakah betul Anda ada hubungan dengan langit? Dikatakan oleh orang itu. Apakah benar malaikat datang senantiasa ke tempatmu? Betul. Ya Muhammad, apakah kau benar daripada seorang pilihan langit? Benar. Eh Muhammad, kalau ini benar semuanya, kami ingin bukti dari engkau ya Muhammad. Mintakan kepada Tuhanmu agar diturunkan bencana kepada kita. Akhir dari dia jadi mohon pengertian. Kita tidak Allah. Turunkan malam petaka dan bencana. Turun ayat pada saat itu. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta bihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan para petaka dan bencana bila mana Anda berada di tengah-tengah mereka. Bagaimana Allah sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa Rasulullah mendapat kejadian begini lalu menantang mereka? Tidak. Di dalam kitab Al-Muwatta' disebutkan sedikit, saya sedikit hafal daripada doa tersebut. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rabbi, ya Tuhan, fakaifa min ba'di nasiri ilaika ya ummati, ummati. Hari ini engkau menjamin aku di tengah-tengah mereka, engkau tidak akan menurunkan malapetaka dan bencana. Sekiranya besok aku kembali ke akibat ini, ya Allah, aku putus bagaimana umatku, umatku, umatku, ya Allah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita? Sehingga nazalah Jibril turun kedua kali dengan waktu yang bersamaan. Diteruskan ini ayat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi umat-umatmu mau istighfar, selagi umat-umatmu mau melaksanakan syariat, syariatillah, aku Allah tidak akan menurut kepala petaka dan bencana. Ini bulan-bulan rahmat. Pemda DKI harus bersyukur bertepatan dengan rahmatan lil alamin. Kalau seandainya bukan Rabiul Awal, ini Jakarta akan tenggelam. Coba bayangkan tahun yang lalu, dengan waktu yang bersamaan di bulan Januari, setelah gubernur bikin dansa dan si maksiat, band dan lain-lain sebagainya, dari jalan Sudirman, Tamrin sampai Monas, di mana mereka berpoyak-poyak, mereka mabuk-mabukan di tahun baru daripada tahun baru nasional atau Masehi. Tanggal 10 Januari tahun 2013 berlanjut. Air banjir ini sampai ke kamarnya SBY di istana. Inilah bukti tahun 2014. Bikin yang sayang si malam tahun baru. Semuanya imbas. Al-Bala'u Ya'ud. Malah petaka orang yang tidak berdosa semuanya kena imbas. Daripada ulah penjabat-penjabat yang mereka mengikuti kebudayaan-kebudayaan kafir. Kebudayaan-kebudayaan barat yang jauh daripada kebudayaan Republik Indonesia ini. Ini kita harus mengerti. Inilah pokoknya. Saya bukan nabi, saya bukan Tuhan, saya bukan seorang wali. Kalau tahu cepat seperti ini lagi, jangan kaget. Seri atau kiri kedua Anda Aceh ada di Kota Jakarta. Mau berbicara mengenai kalau sudah tsunami, Allah Subhanahu wa Ta'ala kita melahirkan bumi belum pernah terjadi seperti di Kota Aceh. Dua jam di Yesus, di dalam Yesus pemerintahan, yaitu provinsi Kota Aceh, yaitu daerah istimewa Banda Aceh mengatakan 226.800 jiwa. Dua jam kelintir mati. Yang baik, yang tidak baik. Dengan kebanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa membahasnya? Karena sudah perang-perangan yang itu membawa makar. Pak, saya kasih tahu. Kita ini orang Muhammad. Kita ini syahadatin, tahu artinya syahadatin. Syahadatin itu sumpah sama Allah. Ikrar sama Allah. Jangan jauh-jauh. Tentangan saja, bila dia sampai memakai kopi balik, dia disumpah sama Allah. Kalau dia jauh daripada apa yang disebabkan oleh, daripada jajarannya, dia akan mendapatkan adab, atau dia akan mendapatkan sanksi. Itu serta merta. Ini syahadatnya. Anda semuanya ini saksi. Menjadi saksi di depan Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putusan Allah. Di sini kita perlu konsekuensi. Kita menjalankan syariat Tuhan. Dari mana mulainya? Dari rumah-rumah kita. Mari Bapak-bapak ibu-ibu, Anda semuanya setiap minggu datang ke hutan, tapi putra putri Anda mungkin di puncak, mungkin di ancol. Ini Anda sepikirkan. Ini Anda harus membina rumah tangga Islamia. Saya berbicara di Islamia ini, bukan berandai-andai, karena kita semuanya akan kembali ke kubur. Kubur ini tak pernah tidur, siang dan malam menunggu kita. Kapan kita datang ke tempat mereka? Kapan waktu hanya Allah? Subhanallah. Oleh karena itu, apa saja yang dibawa oleh Al-Habib Ali bin Abdullah Manasabsi dan Sultan Nisa, man yukirkan Rasulullah, faqad ata'a Allah, wa man tawalla, wa man arsalnaka alaihim hafidhah, man yukirkan Rasulullah, siapa yang patuh, siapa yang cinta kepada kekasih Muhammad, Allah sudah, kata Allah, dia patuh kepada aku. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan priority kepada kita, kalau kita cinta kepada Rasulullah, berarti sudah cinta atau mengikuti syariat-syariat. Karena Nabi peswat berhadana. Nabi itu adalah idola manusia-manusia yang berakal. Panutan kepada umatnya. Sehingga di ayat yang lain, Rasulullah SAW, Harisun Alaikum. Dijaga tadi ya. Siapa yang dijaga? Mukmin. Orang-orang yang mukmin. Siapa orang yang mukmin? Melaksanakan sholat lima waktu. Melaksanakan puasa. Melaksanakan zakat. Dan salawat kepada beliau. Alhamdulillah. Oleh karena itu mahasiswa di sini, saya ulangi lagi, untungnya di bulan ini, rahmatan lil alamin. Masih ada di kota Betawi ini, malam orang masih mendengarkan, memohon ampunan dari Allah. Bagaimana kalau ulama-ulama, mereka sudah minyak atau mazhab buduk. Apa yang terjadi di dalam satu hadis yang sumbernya pun pula dari kitab Al-Muwatta', yaitu di mana malaikat qudus, malaikat semuanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah di dalam hadis tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan fa'innallaha ta'ala amara biqadri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menghabiskan itu daerah. Apakah itu malaikat sehingga malaikat itu pikuk semuanya sujud. Faqala ya Rabbi ya Rajalal, mereka sujud di hadapan Allah. Tapi ya ikhoyatan fi atluk soleh di dosa itu ada hambamu yang soleh. Apa kata Allah? Isma'uni sayhatan minhum, perdengarkanlah kepada aku dan Allah si hamba yang kamu katakan soleh. Walam yatamahar wajibi mahari, dia melihat yang mungkar, dia melihat yang dosa, tidak bergeming bahkan wajahnya pun tidak kuat sehingga Allah minta imbasnya pada siapa kuat. Jadi kalau ulama kalah-kalahan atau membicarakan yang benar, janganlah anda dewa, karena mereka-mereka yang mempunyai misi dari Allah untuk menyampaikan amanat-amanat Al-Quran sebenarnya dari kita. Oleh karena itu, mari kita kembali, kita mengkoreksi diri kita. Di tahun 2014 ini, mari kita bina ulang tanda kita. Yang pertama, matikan televisi antara maghrib dan isya. Ini penting. Ini penting, ma'asyiral muslimin. Karena kehancuran akhlak di rumah-rumah tangga Islam yang tutup antara maghrib dan isya. Karena apa? Stasiun televisi memamerkan daripada peristiwa atau hal-hal antara maghrib dan isya. Kita matiin, kita sholat maghrib, lalu apa? Sholat takbir di maghrib minimal 2 rakaat, bacalah Quran walaupun 15 ayat, atau bacalah rawatib yang mana membaca rawatib dengan zikir-zikir kepada Allah sampai isya. Antara maghrib dan isya 47 menit lebih kosong daripada wudhu kita, lebih kosong waktu sholat kita, lebih kosong daripada tahiyat dan sholat di maghrib. Hanya kita mendapatkan 15 menit mungkin. 15 menit ini kita baca Quran, atau kita membaca lagi. Lalu sampai isya, sampai sholat isya, tahiyat dan isya, saya tidak mudah sih. Ini semuanya di sini, termasuk diri saya punya televisi. Saya tidak akan berbicara, jangan dibaca. Nah, ada sholat maghrib, bukan. Saya tak dulu. Tidak bisa melarang. Tidak bisa melarang. Tidak bisa melarang. Apalagi ibu nonton sikretron. Kalau itu, tapi kita ikuti mata. Baca salawat dan lain-lain sebagainya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para pejabat mengerti. Ini bukan soal rencana. Walaupun disorjet bagaimana. Kalau Allah inginkan. Wallahu a'lam al-yaqdiru ala hukum. Namun Allah mau habis tenggelam. Masih ada masjid berdekat setiap minggu. Yaitu daripada masjid Syekh Ali. Banyak masjid di tempat-tempat lain dan lain sebagainya. Ini masjid-masjid sebegini. Inilah yang menolak dalam. Lalu orang-orang yang sudah mulut jangan kaget. Jangan kaget. Tahu kan ini? Ayatnya dibaca oleh Habib Ali Surat Al-Isa. Diteruskan menjuti Allah. Menjuti Rasul pasal-pasal Allah. Di sini kepada mereka-mereka, wabar tawallah, wabar al-salat al-adib bin Habibah. Mereka-mereka yang berpaling dari engkau, yaitu Tadjibu Muhammad. Mereka-mereka ke engkau, mereka melecehkan engkau. Aku Allah tidak memutus engkau kepada mereka. Karena di zaman Nabi banyak. Yang masukkan kepada Nabi itu banyak. Bagaimana mereka-mereka ini disebut dalam Al-Quran Al-Munafi pun? Sholat di belakang Nabi. Kita akan pernah di doa. Sampai ujung-ujung doa. Tapi hati yang khusus, hati yang khusus, hati yang ini tinggi. Allah Maha. Salah satu di antara mereka, pemimpin mereka, Ibnu Sadur. Abdullah bin Ubayy. Waktu mati, putra saya tadi di Maroko. Dia nanti, sifatnya karena sifatnya asma. Diambil rodinya selain dipakai pergi berjalan sampai di pintu masjid turun. لا تصلي على أحد منهم ما دام أبدا ولا تدوم على قبره. هذا تصدق محمد جهنم سجل من صلاتي قرآن seperti ini. Janganlah mengantarkan jenazah mereka orang-orang seperti ini. Hei, kekasihku Muhammad, janganlah berdiri di atas pusara-pusara mereka ini. Kenapa? Berdiri pun Rasulullah SAW dilarang oleh Allah untuk berdoa atau berdiri di atas pusara. Imam Jalil dalam tafsir yang mengatakan tentang wala tagut ala babri, Rasulullah berdiri di satu pusara. Rasulullah menengah dan mendoakan itu kubur, itu pusara, itu kubur diri terus sampai yang berkiamat. Sehingga Allah SWT melarang Nabi berdoa di atas kubur. Kita ini mendapatkan asap kebahagiaan, kehormatan dengan adanya majlis ta'lim, majlis ta'lim, majlis ta'lim, yang setiap tahun mengadakan majlis syarif, majlis daripada majlis al-Syarif Majid bin Muhammad al-Hashim. Beliau ini mendapatkan isyarat langsung daripada Rasulullah melalui al-Habib al-Imam Muhammad bin Idris al-Hashim. Al-Habib Ali bin Muhammad al-Hashim memberikan ijazah kepada al-Habib Muhammad bin Idris al-Hashim. Dibacakan pertama kali daripada kitab Zamzuqlur di Masjid Ampel, Surabaya. Setelah beberapa tahun, al-Habib Ali bin Muhammad, sang pengarang maulid sebelum dia wafat, dia berpesan surat kepada al-Habib Muhammad bin Idris al-Hashim agar diijazahkan atas perintah Rasulullah. Habib Ali menulis surat, aku mendapatkan perintah dari Rasulullah agar Muhammad bin Idris memberikan ijazah kepada Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Hasyim agar dibaca riwayat daripada Sang Tuhan. Berarti, Rasulullah Muslimin dan Muslimat, setiap tahun kita dihajar di sini, Rasulullah hibur pada kita. Ini benar, saya tidak perlu lihat. Demi Allah, Jumlah tidak Allah sudah bisa. Dengan adanya maulid ini, Al-Habib Ali bin Abdullah, Habib Ali bin Abdullah, masih di kita lagi, para awliya-awliya itu turun. Ada yang digunung bertahun-tahun tak turun, tapi kalau akhir Khamis, daripada Rabbin Allah mereka turun. Semuanya mereka turun kembali, bersimpul di hadapan yang Imam Al-Habib Ali bin Abdullah, Habib Ali bin Abdullah, Habib Ali bin Abdullah, Habib Ali setiap akhir kemas dimaksud secara sakit tadi kita berkongsi. Oleh karena itu, ambillah sharing, ambillah andil-andil di dalam pembacaan maulid Nabi AS, yaitu di tempatnya kuliah ke Rasulullah Al-Habibul Imam Ali bin Abdullah Mekasi. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan, insyaAllah, dengan datangnya rahmat dan alamin, Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Di mana rahmat ini insyaAllah sampai ke dalam keluarga-keluarga kita, yang menjadikan keluarga kita adalah keluarga Islamiyah, bukan rasul, bukan gambar saja, tetapi kita melaksanakan syariat-syariat diawali di dalam diri kita, diawali oleh putra-putri kita. Inilah yang saya bisa sampaikan. Jangan tidak genah daripada keagamaan paku dengan anda bangga setiap minggu hadir di sini, tetapi anda masa bodoh kepada putra-putri anda. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana tindakan dan tanggung jawab anda akan putra dan putri anda. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan daripada para jamaah bisa hadir insyaAllah akhir kemudian. Hadadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.